السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di suasana yang tenang dan sejuk ini kita dapat kembali bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kajian-kajian yang berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala ini alhamdulillah telah sekian lama berjalan dan mudah-mudahan sedikit banyak dapat memberikan manfaat bagi kita, dan tentunya semoga kita dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai awal daripada kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita membaca Al-Qur'an sebelum kita melakukan aktivitas kita yang lain dalam hari ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita masih membicarakan apa yang terjadi pada zaman Nabi Lut alaihi salam dari pembangkangan, pengusiran yang dilakukan oleh kaumnya terhadap diri dan keluarga Nabi Lut alaihi salam yang terjadi pada masa itu adalah penyimpangan seksual. Hari ini kita telah sampai kepada surah Al-A'raf ayat ke-83. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang dibinasakan. Para pendengar rahimakumullah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Lut dan Nabi Lut telah pula menyampaikan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, ternyata kaumnya menganggap bahwa Nabi Lut ini adalah orang yang tidak normal atau abnormal. Bahkan yang sangat ironisnya lagi bahwa istri Nabi Lut sendiri pun membantah dan membangkang terhadap apa yang disampaikan dari dakwah Nabi Lut itu sendiri. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi kita bahwa ternyata terkadang ketika kita berjalan di jalan yang benar, menyampaikan suatu kebenaran, mungkin saja atau boleh jadi orang-orang terdekat kita adalah orang yang pertama sekali menjadi penghalang daripada dakwah kita itu sendiri. Bisa jadi anak, ya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam, dan begitu juga bisa jadi adalah istri kita sendiri yang mungkin dahulu adalah orang yang pernah sangat kita cintai, ya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Lut alaihi salam yang kita bahas pada kesempatan ini. Oleh karena itu, ya, kita tidak pernah merasa berkecil hati sekalipun orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang yang pertama sekali membenci dan membangkang apa yang kita sampaikan daripada kebenaran itu. Tidakkah kita melihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah juga menghadapi pembangkangan dan penentangan dari keluarga-keluarga terdekat, bahkan dari paman-pamannya sendiri. Maka daripada itu, kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, fa'anjaynahu, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Lut, ya, wa ahlahu, dan keluarganya. Nah, di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga seiman, ya, bukan hanya keturunan sedarah, tetapi juga keluarga itu disebut dengan apabila dia satu akidah, seiman. Bahkan rabitatul akidah, ikatan akidah itu jauh lebih kuat daripada ikatan darah sebenarnya. Karena kalau ikatan keturunan itu, satu darah bisa terputus ketika berbedanya akidah. Tetapi ketika satu akidah, maka dia tidak akan pernah putus sekalipun jarak dan tempat memisahkan. Illam ra'atahu, bahkan di sini istri Nabi Lut sendiri adalah orang yang tidak menyetujui membangkang menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Kanat minal ghabirin, dan akhirnya dia adalah orang-orang yang dibinasakan. Ustaz Safiar, kalau kita melihat di sini Ustaz, ini kan suatu tragedi lah kita katakan Ustaz ya, terhadap Nabi Lut alaihissalam, bahwa istrinya adalah orang yang membangkang terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Lut itu sendiri. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana kalau di dalam dakwah kita menghadapi hal yang sedemikian rupa ini Ustaz. Apa yang harus kita lakukan begitu Ustaz? Kalau boleh saya meminjam istilah dari Syekh Muhammad Ghazali dalam Fiqhud Dakwahnya di sini, untuk mendakwahin orang dan orang yang menerima dakwah, jangan pernah melihat dari sisi siapa seseorangnya, siapa yang menyampaikan, akan tetapi kebenaran dengan yang disampaikan itu yang harus diterima, kan begitu. Jadi kebanyakan kita, saya contohkan ustaz, kan begitu, menyampaikan. Bagaimana ustaz menyampaikan kebaikan sementara anaknya ada yang tidak baik, kan begitu, perbuatan ini. Ini jangan satu penilaian yang buruk sebetulnya. Karena kita melihat Nabi Muhammad SAW sendiri sudah capek mengajak pamannya untuk beriman, akan tetapi pada akhir hayatnya pamannya juga tidak mau beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian anjuran dan perintah Allah terhadap Nabi Lut, kemudian kepada Nabi Nuh alaihissalam, keluarganya gak mau menerima. Ini keluarga sendiri kan begitu. Jadi saya melihat di sini orang yang menyeru dan orang yang diseru, jangan pernah melihat dari mana, dari sisi yang lain. Kalau itu kebenaran, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Semua seruan yang mengandung hal yang baik, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Karena apa? Kebaikan milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita melihat dalam kehidupan kita, mau siapapun orangnya yang menyuruhkan kepada yang kebaikan, kita terima. Kan begitu? Tergantung kita memfilternya saja. Kan begitu, untuk mensesuaikan apa yang diserukan ini bisa kita terapkan. Kalau tidak bisa diterapkan pada saat sekarang ini, maka kita terapkan dalam kehidupan yang akan datang atau masa-masa yang akan datang. Akan tetapi kalau kita melihat dari kisah Nabi Lut alaihi salam ya, ini sebetulnya cerminan bagi kita, walau siapapun yang melarang perbuatan yang mungkar, khususnya homoseksual, itu jangan dianggap hal yang remeh, saya rasa. Ini anggap ya satu celah yang luar biasa, jangan dianggap hal yang biasa. Kalau suatu perbuatan maksiat kita anggap yang biasa, tunggu saja perbuatan apa yang akan terjadi kepada mereka ini. Kan begitu. Karena kalau kita melihat kronologis dari dari istri Nabi Lut alaihi salam, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini illa imra'atahu kanat minal ghabirin, hanya saja istrinya dia termasuk orang-orang yang tertinggal dan binasakan. Karena apa? Istrinya menganggap hubungan antara laki-laki dengan yang laki-laki ini hal yang biasa. Ini mungkin kalau kita melihat dalam tafsir Tabari tadi ya, kita lihat di sini istri Nabi Lut alaihi salam biasa kalau wanita ini ada masa manifus, kan begitu. Jadi atau masa capek, kan begitu. Jadi dalam satu kisah di sini nyatakan kenapa istrinya ini termasuk orang yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam satu kisah ya. Di sini satu acuan kita, karena apa? Waktu itu istrinya menganggap bahwasannya hubungan homoseksual ini tidak terbebani untuk antara hubungan seks istri dengan suami, kan begitu. Lebih layaknya gini, lebih bagus orang itu melakukan maksiat. Karena apa? Aku terlalu capek kerja dan sebagainya, melakukan seks di belakang layar dan sebagainya, karena aku sibuk. Dan ini hal-hal yang sering dilakukan, pada hakikatnya itu ada menjerumuskan kita kepada perbuatan yang mungkar. Nah, itu tambahan dari kami. Iya. Jadi kalau kita melihat kepada kisah Nabi Lut ini, maka tentu ada hikmah yang dapat kita ambil sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Safiar tadi, yaitu kita haruslah menjadi orang yang istiqamah di dalam dakwah kita dan tidak pernah merasa kecil hati atau kita berpantang untuk surut ke belakang sekalipun orang-orang yang sangat kita cintai adalah orang-orang yang membangkang dan orang-orang yang menentang dakwah yang kita sampaikan itu sendiri. Dan kemudian di dalam sebuah riwayat dijelaskan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Lut alaihi salam untuk dan pengikutnya untuk keluar dari kampung itu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang teramat dahsyat kepada kaum Lut ketika itu dengan dikirimkannya angin topan yang begitu dahsyat sehingga menghancurkan seluruh rumah tempat tinggal dan menghabisi mereka yang tinggal di dalam perkampungan itu. Nah, para pendengar rahimakumullah, tentu kita tidak mengharapkan apa yang terjadi pada Nabi Lut dahulu terjadi juga pada masa kita, karena kata Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika beliau menafsirkan surah Fatir, bahwa di antara sebab Allah Subhanahu, di antara ciri daripada kaum itu adalah kaum yang sudah sangat bejat adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kepada mereka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Lut ini, Nabi Lut itu sendiri, maka ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dari kemaksiatan pada masa itu di tempat itu sendiri adalah sesuatu yang sudah di luar dari batas kewajaran atau kenormalan yang dapat diterima. Maka daripada itulah kita tidak menunggu sampai azab itu diturunkan, karena ketika azab itu diturunkan maka tidak ada yang bebas, tidak ada yang terlepas, kan gitu sampai, tidak ada yang dapat menyelamatkan diri. Orang salehnya dan orang talehnya semua akan kena. Orang yang tadinya berbuat maksiat ya, dan orang yang beribadah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga kena. Iya, seperti yang dikatakan Ustaz Safiar pada pertemuan yang lalu, bagaimana tsunami ya, orang yang saleh dan orang yang talehnya juga kena, bagaimana gempa di Jogja dan sebagainya. Semuanya ini adalah bahagian daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri karena itu terjadi di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Makanya itulah kita tidak menunggu ya sampai azab itu turun baru kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka kata kuncinya adalah segeralah kita bertaubat, mengenali diri kita dan menyadari kesalahan yang kita lakukan agar kita ini benar-benar orang yang mampu melihat suatu kemaksiatan itu adalah kemaksiatan dan suatu kebaikan itu kita dukung karena dia adalah suatu kebaikan. Bukankah di dalam Al-Quran kita diajarkan suatu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah yang hak, ya, yang benar itu adalah yang benar, dan berikan kami kesempatan untuk mengikutinya atau untuk ikut di dalam kebenaran itu sendiri. Dan begitu juga warinal batila batila, dan tunjukkan pula kepada kami kebatilan itu atau kejahatan dan kemaksiatan itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang batil. Warzuqna jitinabah, dan berikan pula kepada kami kemampuan untuk menghindari daripada kebatilan itu tadi, sehingga kita tidak seperti yang dikatakan Ustaz Safir tadi, tidak menganggap suatu kemaksiatan yang terus berlarut-larut terjadi itu menjadi suatu kebiasaan. Hari ini rasanya anak kita sudah biasa melihat ya dandanan yang sangat minim, baik itu dari seorang artis ya di panggung ataupun yang terjadi di sekitar kita dikala terjadi dikala ada pesta ya, misalnya pesta keyboard ya, pesta pernikahan atau pesta-pesta sunatan misalnya, ini diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan seperti itu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, tidak ada orang yang dapat mencegah dan tidak ada pula orang yang dapat menghindar dan menyelamatkan dirinya daripada azab tersebut. Para pendengar rahimakumullah, tidak terasa waktu jualah yang membatasi kita. Jadi kita dapat mengambil satu kesimpulan. Yang pertama, bahwa di dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah, kita perlu istiqamah, perlu meneguhkan diri kita, ya, sebab boleh jadi orang-orang yang terdekat adalah orang-orang yang paling getol, yang paling awal dan paling di depan menentang apa yang kita sampaikan, sekalipun itu adalah suatu kebaikan dan kebenaran. Yang kedua adalah bahwa kita jangan pernah merasa sedih hati dan kecil hati ketika orang-orang yang kita cintai itu kemudian memusuhi apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan akhirat, karena keselamatan yang hakiki adalah dikala kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya dari tim terjemah Safir Al-Azhar Ardiansyah bersama Ustaz Safiar. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.